فلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد sama-sama kita berdoa di pembuka ini سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما. Hari ini kita akan lanjutkan tadabur kita. Terakhir kita mempelajari surah Nuh ayat berapa? Ayat berapa terakhir? Ini kalau kelas Pondok Indah ini memang tingkat tawakalnya tinggi dia. Kalau ditanya ayat enggak pernah tahu persisnya yang ayat berapa. Terakhir ayat berapa? Enggak deh. Minggu lalu kita sudah sampai ke ayat ya. 7 sebetulnya pembahasan itu ya agak detail. Jadi setiap kali diajak kaum Nuh itu kepada ampunan Allah, dia tutup telinganya ya dengan jari jemarinya. Sudah dijelaskan belum ini? Dan menutup wajahnya. Baik. Kita baca ayatnya dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا dan sesungguhnya wa inni sesungguhnya aku kulama setiap kali da'autuhum aku telah memanggil mereka litaghfira lahum, supaya engkau mengampunkan mereka atas dosa-dosa mereka. Ja'alu asabi'ahum, mereka menjadikan jari-jemari mereka, fi adhanihim, di telinga-telinga mereka. Wastaghshaw thiyabahum, dan menutup wajah mereka dengan baju mereka. Wasarru, mereka mengingkari, bukan cuma mengingkari, wastakbaru, dan mereka juga menyombongkan diri, tetapi kesombongannya istikbaran, dengan kesombongan tingkat tinggi, tingkat dewa lah barangkali ini kesombongannya ini. Ini sudah kita pelajari kalau tidak salah minggu lalu ya. Ini sudah kita pelajari, sudah sampai 7. Ingat-ingat nanti pas stop. Jadi sudah saya sampaikan ada 2 poin penting di sini, bentuk ekspresi atau sikap kaum Nuh ketika diajak untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwah Nuh alaihissalam fokusnya, temanya sebetulnya, kalau kita lihat di ayat ini, bagaimana mengeluarkan mereka dulu dari cengkeraman dosa-dosa. Bukan mengajak mereka kepada hal-hal yang bersifat ibadah-ibadah teknis. Karena kondisi kaum yang dihadapinya betul-betul sudah sampai pada puncak kehilangan kemanusiaannya, sudah penuh dengan kemusyrikan, sudah menjadikan banyak Tuhan sebagai pembanding Tuhan yang mereka sembah. Nah karenanya fokus dakwah Nuh, temanya kalau kita perhatikan di ayat ini saja, itu bagaimana mereka berjuang mengeluarkan mereka dari dosa-dosa dengan cara membuat mereka mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah program kerja utama Nabi Nuh alaihi salam dalam dakwahnya ini. Tapi bagaimana sikap mereka? Ada 2 kategori. Kategori fisik yang nampak, dan yang kedua kategori abstrak. Yang nampak itu dengan 2 bentuk. 1, menutup telinga dengan jari. Biasanya nutup telinga itu kan cukup 1 jari, tetapi di ayat ini digambarkan dengan jari jemarinya. Ini menunjukkan lagi tingkat perlawanan mereka secara fisik begitu kuat. Dan ditambah lagi dengan menutup wajah dengan bajunya, ini juga sebuah perlawanan. Dan itu dari generasi ke generasi mereka wariskan pesan-pesan perlawanan itu. Maka jangan heran kalau kebatilan di muka bumi ini juga meregenerasi, turun-temurun. Maka jangan heran kalau kepemimpinan juga meregenerasi, pada terus pertarungan antara hak dan batil. Begitu juga komisi-komisi di DPR meregenerasi. Begitu juga komisi-komisi di luar lembaga negara secara resmi, maksud saya siapa yang harus menguasai komisi HAM, komisi penyiaran. Ini semua ada pertarungan orang-orang yang ingin memasukkan ide-idenya, pemikiran-pemikirannya, bahkan memasukkan orang-orangnya dari generasi ke generasi. Sementara Nuh pada masa itu baru pada tahap mengeluarkan mereka dengan membimbing mereka kepada jalan-jalan untuk mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla. Nah itu tadi 2 bentuk perlawanannya. Sekarang yang bersifat abstrak, وَأَصَرُّ إِسْرَار, ada pengingkaran di hati mereka. Ditambah lagi وَاسْتَكْبَرُ, bukan cuma sekedar keengganan di sini, pengingkaran bahkan, tetapi juga kesombongan. Yang ini adalah betul-betul sudah sifat iblis yang sudah merasuki jiwa mereka. Begitulah kondisi kaum Nuh yang dihadapi pada masa itu. Ahli tafsir sebagian mengatakan dari kata-kata kullama, kata-kata setiap kali. Fa'anta taru anna hadhil ayat al-karimah qad sawwarat aynad qawmi Nuh wa juhudihim lilhaq wa tasri wa taswiran balagul ghayah fi istihbabihim al-ama alal huda. Ayat ini menurut tafsir Tantawi dalam tafsir Al-Wasit mengatakan, menggambarkan tentang bagaimana perlawanan kaum Nuh dan pengingkaran mereka kepada Al-Haq, sampai-sampai digambarkan dengan gambaran yang paling tinggi tingkatannya, terutama gambaran tentang mereka lebih memilih Al-Ama, membutakan diri terhadap Al-Haq ketimbang mengikuti hidayah. Itu digambarkan dalam beberapa ekspresi kalimat di ayat ini. Yang pertama, fahiya awwalan ja'at bisighah kullama. Pertama digambarkan dengan kata-kata kullama yang artinya setiap kali. Adalla ala syumuli kulli da'watin wajjahaha ilaihim nabiyuhum Nuh alaihissalam. Ai fi kulli waqtin ad'uhum ila al-huda yakunu minhumul i'rad. Kata-kata kullama setiap kali ini menunjukkan berbagai cara dilakukan oleh Nuh dalam mengarahkan kaumnya. Bahkan kata-kata kullama ini meliputi, setiap kali ini juga bukan meliputi cara, metode, tetapi juga meliputi waktu. Berbagai cara, berbagai waktu. Di sini menggambarkan bagaimana tingkatan luar biasanya perlawanan kaum Nuh. Yang kedua, wahiya thaniyan abbarat an adam istima'ihim ilaihi biqawli ta'ala ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wa abbaru al-anamila bil asabi' ala sabilil mubalagha fi iradati saddil masami' faka'annahum law amkanahum idkhal asabi'ahum jami'aha fi adhanihim lafa'alu hatta la yasma'u shay'an mimma yaquluhu nabiyuhum lahum. Yang kedua, di sini digambarkan keengganan mereka, penolakan mereka untuk mendengarkan, sehingga ada kata-kata ja'alu asabi'ahum, mereka menjadikan jemari-jemari mereka fi adhanihim, di telinga-telinga mereka. Ayat ini menggambarkan tentang penolakan untuk mendengar yang sangat sempurna, sehingga andai mereka bisa memasukkan seluruh jarinya, karena masih ada celah suara yang masuk, maka mereka akan masukkan kalau bisa, sampai mereka tidak bisa mendengar barang satu suara pun barangkali. Yang ketiga, ini tentang tadabur dari ayat ini, kalimat pertama, kata pertama dari kata-kata kullama, kemudian yang kedua adalah waja'alu asabi'ahum fi adanim. Sekarang yang ketiga, abbarat an karahiyatihim li nabiyihim wa mursyidihim biqauli ta'ala wastaghshaw thiyabahum ay balagu fit taghatti biha hatta laka'annahum qad talabu minha antaluffahum bidakhiliha hatta la yatasanna lahum ru'yatahu itlaqan. Yang ketiga, ayat ini menggambarkan tentang kebencian mereka kepada nabi mereka dan pembimbing mereka sendiri, yaitu dengan ungkapan wastaghshaw thiyabahum, dan menutup wajah mereka dengan pakaian mereka. Ini menggambarkan tentang kesempurnaan menutup. Jadi bukan hanya menutup mata atau wajah dengan telapak tangan, tetapi bahkan dia menutup keseluruhannya agar tak satu pun yang terlihat di hadapan nabi mereka, Nuh alaihissalam. Sampai pada akhirnya dengan menutup keseluruhan wajah dengan bajunya, mereka tidak bisa melihat sedikit pun kepada Nuh. Artinya mereka bukan cuma tidak mau mendengar, bahkan sampai tidak mau melihat. Wa hadza kinayatun 'anil adawati syadidah wa minhu qaulul qa'il labisa li fulanun siyabal adawah. Ungkapan Quran ini menunjukkan tentang kinayah. Kinayah ini bahasa kita apa ya? Sebagai bentuk ungkapan atau ekspresi permusuhan yang sangat luar biasa kepada Nuh alaihissalam. Sebagaimana ada pepatah dalam Arab mengatakan, labisa li fulanun siyabal adawah. Si fulan telah menggunakan pakaian permusuhan terhadapku. Itu bahasa Arabnya. Labisa li fulanun siyabal adawah. Kalau sudah begitu artinya itu orang sudah betul-betul pakaiannya itu mewakili permusuhannya kepada saya. Yang keempat, wa hiya rabi'an qad bayyanat bi annahum lam yaktafu bi kulli dhalik. Yang keempat, mereka digambarkan di ayat ini merasa tidak cukup hanya dengan tidak mau mendengar, tidak merasa cukup juga bahkan hanya dengan tidak melihat. Lalu diungkapkan dengan apa lagi? Bal adhafu ilaihi al-israr kufur wa huwa at-tasydid fihi wal imtina min al-iqla'i anhu ma'khudhun min as-sirah bi ma'na as-syiddah wal istikbar al-'azhim anil istijabah lil haqq. Itu diekspresikan dalam bentuk al-israr halal ilal kufur, al-israr alal kufur, pengingkaran dan menunjukkan kekufuran dan sekaligus ancaman kepada Nuh. Dan itu juga bentuk daripada mereka tidak akan pernah mau keluar dari kondisi mereka saat ini. Dan kata-kata as-sirah di sini israran menunjukkan asyiddah atau al-quwwah, bahwa mereka betul-betul menolak dengan penolakan yang sangat kuat, ditambah lagi dengan kesombongan sampai ke tingkat yang paling tinggi sombongnya, sehingga kesombongan itu betul-betul menunjukkan tidak akan pernah mau menerima kebenaran sedikit pun. Faqad afadat hadhil ayah annahum asaw nuhan wa khalafuhum khalafatan laisa hunaka ma huwa aqbah minha zahiran. Ayat ini juga menggambarkan bagaimana penentangan mereka terhadap Nuh secara fisik, secara visual, tidak ada penentangan yang lebih jelek daripada ini. Jadi kalau kita bertanya, kenapa sampai seputus asa itu Nuh terhadap kaumnya, sehingga mendoakan kaumnya sendiri, mendoakan keburukan terhadap kaumnya sendiri. Ayat ini setidaknya sudah mewakili alasan atau latar belakang kenapa Allah pada akhirnya memang harus menenggelamkan kira-kira 2/3 muka bumi dengan banjir. Itulah sikap mereka itu. Haitsu attalu asma'ahum wa absarahum, di mana mereka betul-betul tidak memfungsikan pendengaran dan penglihatan mereka. Walaisa hunaka ma huwa aqba minha batinan. Kalau itu tadi secara fisik itu begitu jelek dan tidak ada yang lebih jelek dari itu, maka secara abstrak tidak ada yang lebih jelek daripada asarru ala kufrihim wastakbaru ala tiba'il haq. Pengingkaran yang luar biasa dan kesombongan yang tidak pernah bisa menerima kebenaran sedikit pun. Sampai di sini hikmah yang ingin saya tekankan pada diri saya sendiri dan kita semua. Jamaah rahimakumullah, memang semua bermula dari hati ini. Tapi apa isinya hati itu tergantung pendengaran dan penglihatan. Ada penyesalan nanti di akhirat diungkapkan oleh orang-orang kafir akibat pendengaran dan penglihatannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu law kunna nasma' aw naqil ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya dulu waktu masih di dunia aku mau mendengar dan aku mau menggunakan akalku, ma kunna, tidaklah mungkin kami pada hari ini min ashabis sa'ir, termasuk golongan orang-orang yang masuk ke dalam neraka sa'ir. Jadi awal mula semua pengingkaran itu adalah menulikan telinga, menulikan pendengaran terhadap kebenaran. Sebab berakal itu semua bermula dari mendengar. Minggu lalu saya katakan, biasanya bayi yang terlahir tuli pastinya bisu. Summun bukmun. Karena mulut ini fungsinya hanya meloading data yang masuk lewat pendengaran. Jadi orang yang hatinya busuk, yang mulutnya nyinyir terus kalau ngomong, ada ngomong baik tapi ujungnya nyinyir lagi, itu biasanya karena memang itulah isi hatinya. Ini ngobrol nih sama seseorang, 5 menit kemudian nyinyir lagi, nyelak lagi gitu. Ya kita jangan tersinggung dengan ini. Mungkin saya pelakunya. Ya mungkin saya lah orang yang paling buruk di sini. Gitu ya. Tapi itu menunjukkan isi hati seseorang. Apa yang dia ucapkan menunjukkan isi hatinya. Suami, istri, itu kan enak kalau ngomongnya tuh kita biasa berjam-jam, ya kan? Enggak ada nyinyir-nyinyir, enak gak? Enak gak, Pak? Awalnya, ayo kita selesaikan masalah ini baik-baik, gitu kan? Tapi suka ngungkit-ngungkit lagi masa lalu. Ada gak yang begitu tuh? Akhirnya orang yang diajak ngomong jadi seneng gak diajak ngomong sama orang ini? Males ah gitu ya. Paling ujung-ujungnya juga mending cari teman yang memang hatinya baik. Kalaupun kita kemudian curhat tentang sesuatu yang tidak enak, dari dia kita mendengarnya yang baik. Nah, dari mana semua itu bermula? Nih, fungsikan ini secara benar. Jadi sebetulnya jamaah rahimakumullah, sebelum belajar bagaimana menggunakan HP, belajar dulu deh gimana menggunakan kuping gitu, supaya yang masuk-masuk ini yang hak, yang baik. Karena penyesalan nanti di akhirat, wa qalu law kunna nasma aw naqil, seandainya dulu aku mau mendengar kebenaran, lalu kebenaran yang masuk ke dalam kalbuku itu ku olah dengan akalku, enggak mungkin aku jadi penghuni neraka. Jadi apa yang menyebabkan orang ini masuk neraka? Satu, enggak mau dengar. Yang kedua, enggak mau berakal. Di situ ya. Pertanyaannya, akal ini dapat bahan mengolah. Itu dapat dari mana bahannya? Dari pendengaran, inputnya akal. Saya minum vitamin, tapi gak makan, sehat gak saya? Ya apa yang diolah sama si vitamin? Gitu ya. Ibarat nih, mungkin salah perumpamaan saya, jadi kalau saya salah tolong lurusin. Orang minum vitamin tapi gak makan gitu, apa yang diolah oleh vitamin? Fungsi vitamin apa? Apa? Biar ahli gizi itu yang menjawab. Dengan pengetahuan dasar saya, ya pengetahuan dasar saya, jadi apa yang diolah, ya kalau ya mungkin ada barangkali dari elemen tubuh yang masih tersisa gitu ya. Tetapi begini, akal itu hanya mengolah sesuatu yang sudah ada, yang masuk. Masuknya itu yang pertama adalah lewat pendengaran. Diolahlah itu oleh si akal. Tugas si mata. Tugas mata apa? Menjadi saksi terhadap apa yang didengarnya itu. Begini, kalau kita orang beriman itu, dengerin apa kata Allah, nanti kamu akan lihat di alam ini. Ya, karena Quran itu sebetulnya adalah alam dalam bentuk tulisan. Alam raya ini sebetulnya Quran dalam bentuk visual, kira-kira begitu. Sulit difahami bahasanya. Quran ini sebetulnya adalah alam dalam bentuk tulisan ini, sunnatullah dalam bentuk tulisan. Sementara alam ini sebetulnya adalah Quran dalam bentuk visual, jelmaan-jelmaannya itu. Artinya, kalau kamu ingin hidup di dunia ini dengan benar, sukses dan mulia, dengarkan dulu apa kata wahyu Allah subhanahu wa ta'ala itu. Tapi itu harus diolah memang dengan akal yang sehat, tambah ilmu pengetahuan yang lain, ya, supaya kamu benar menyikapi segala sesuatunya itu menurut Al-Quran itu. Nah, tugas mata ini sebetulnya, ya, tinggal menjadi mediasi untuk membenarkan yang sudah didengar, yang sudah dianalisa, untuk menjadi saksi terhadap kebenaran-kebenaran yang sudah didengarkan, untuk menyatakan kesalahan-kesalahan yang sudah dibilang salah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada pepatah mengatakan bermata tapi tak melihat gitu. Itu apa maksudnya? Melek walang. Itu kalau bahasa Inggrisnya. Melek walang itu apa? Belalang itu matanya terbelalak tapi seperti tidak melihat. Yang dimaksud adalah langit sudah begitu hebat, enggak pakai tiang, enggak ada retak-retakan. Dan hiasan-hiasan yang luar biasa dalam bentuk planet dan bintang gemintang. Kok mata lu nih, gue colok juga nih gitu. Kok enggak bisa juga sih melihat keajaiban Allah Subhanahu wa taala? Gitu ya? Wah, itu kan cuma sebuah proses alamiah. Gue colok juga nih matanya. Baik. Jadi semua bermula dari pendengaran dan penglihatan. Nah, penglihatan ini nanti pertengahannya prosesnya akal itu. Akal ini maksudnya kayak begini. Bapak Ibu percaya mana? Kebenaran yang belum dilihat atau lebih percaya kepada kebenaran yang sudah dilihat? Gue udah lihat dengan mata kepala gue sendiri, gitu kan? Ya. Tapi melihat dengan mata biologis itu masih lemah. Masih gampang dibohongin sebetulnya. Yang hebat itu kalau sudah bisa melihat dengan al-basirah, mata hati ini. Seperti apa ya kira-kira orang yang sudah melihat bisa melihat dengan mata hati itu? Ini ada tingkatan-tingkatannya sebetulnya. Orang yang sudah bisa melihat dengan mata hati tentu melihat Allah misalnya. Melihat Allah di dunia ini enggak bisa dengan mata biologis. Mata biologis hanya memfungsikan sebagai saksi terhadap kebenaran-kebenaran yang sudah disaksikan dengan mata hati saja. Mata hati ini bisa menembus yang tak terlihat. Mata hati ini cahayanya tidak dalam bentuk partikel-partikel cahaya seperti ini. Ya, mata hati itu menjangkau yang tidak perlu menggunakan media mata ini. Nah, terang dan redupnya mata hati atau cahaya yang ada di sekitar ini tergantung seberapa besar dia mengambil cahaya dari mana dia itu. Misalnya orang-orang yang yakin pada janji Allah, yang disebut melihat Allah nih, enggak harus melihat zatnya. Kalau melihat zatnya enggak kuat kita. Katakanlah dua dulu nih, kalau mau agak tinggi sedikit, naik. Saya ajak naik sedikit. Meyakini pada janji Allah dan meyakini pada ancaman Allah. Ini luar biasa. Kita lebih yakin pada janji Allah atau logika kita? Mulutnya mantep ini. Coba-coba saya ulangi lagi. Apa tadi? Lebih percaya dengan yang rasional menurut kita atau lebih percaya pada janji Allah? Karena nanti saya minta bukti nih. Boleh? Yang paling sederhana deh, kalau gitu yang paling sederhana saja. Bahasanya saya diturunin. Lebih percaya dengan yang tersimpan di bank atau disimpenin sama Allah? Mulai. Rada-rada. Mulai enggak pede. Hah? Belagu banget ya, lebih percaya dengan yang disimpenin sama Allah gitu. Iya deh, saya doakan mudah-mudahan naik tingkat terus lah ya. Seandainya nih suami hari ini gak nyetor atau setoran bulanan kurang gitu kira-kira, dongkol gak? Mana jatah gue gitu? Ya mah kemarin nih ada agenda tentang Palestina, ada agenda tentang pembelian ini, ya wakaf itu. Oh kok gitu? Ya pakai duit kamu dong. Nah gitu. Awalnya gitu. Masa pakai duit aku? Gitu. Ibu-ibu lebih suka berinfak dengan hartanya sendiri atau harta suami? Anda ada jatah nih. Kamu udah dikasih jatah sama suami misalnya sekian puluh juta gitu ya. Suami masih ada juga di rekening dia, di ATM dia gitu. Nah sekarang lebih suka nyumbang dengan yang milik sendiri atau pakai yang punya suami? Istri-istri di sini memang hebat ini. Dia lebih yakin dengan yang dipegang oleh Allah ketimbang yang dipegang oleh diri sendiri gitu ya. Ya insya Allah ibu-ibu di pondok ini sudah terus di pondok ini sudah terbukti insya Allah. Takbir, takbir, takbir. Baik. Jadi kalau mau belajar tentang ini ya, dua saja dulu targetnya. Hikmah yang perlu kita ambil di ayat kemarin ini adalah menjadi orang yang sudah mendengar dan sudah melihat. Minimal mata hatinya itu sudah bisa melihat janji Allah, sehingga raja harapannya digantungkan kepada Allah. Dan kemudian sudah juga ada rasa takut ancaman siksaan Allah. Dia yakin pada siksaan Allah. Misalnya begini, kalau hari ini mobil barumu ditabrak motor, jugrek gitu ya, atau mobilmu dicium Metro Mini yang tadinya warna hitam metalik jadi oranye gitu, dan belum asuransi nih, belum sempet, kira-kira mana yang kamu lakukan pertama kali? Nyalahin si Metro Mini atau ngelihat jangan-jangan ada dosa nih sama gue, mana dulu? Ngelihat kemana dulu biasanya? Hah? Atau saya kasih contoh lain. Kalau disakiti sama orang lain gitu, Anda melihat betapa jahatnya orang itu atau jangan-jangan ada dosa nih sama saya? Ini banyakkan teorinya ya, susah. Karena kan rumusnya begini, kalau orang yang yakin sama Allah itu, ma asaba min musibah fabima kasabat ihdikum. Musibah apapun yang menimpamu itu bukan gara-gara orang lain. Warna oranye itu ya cuman mesra dari si Metro Mini, salam sayang gitu buat kamu. Karena kamu sudah mungkin ada maksiat di situ. Bagus cuma catnya, bukan hidung yang nyeruduk hidung lu. Gitu. Itu baru salam tempel warna oranye itu. Belum hidungnya main nempel sama hidung kita gitu. Hidung orangnya. Karena setiap musibah menimpa kita ini pasti gara-gara dosa kita sendiri. Bukan gara-gara orang lain. Istighfar dulu lah. Nah, Biasanya orang yang sudah seperti ini yang gampang menerima kebenaran, kebenaran. Iya, karena dari hatinya tidak banyak penolakan terhadap kebenaran. Arab itu manusia yang paling susah diatur, itu Arab. Tapi setahu saya, orang-orang berilmunya kalau sudah dipegang jenggotnya, ya Syekh, taqillah. Oke, langsung ya. Langsung berhenti. Orang Indonesia baik depannya, tetapi hatinya belum tentu sudah selesai. Jadi panjang masih urusannya. Nah sekarang, kalau kita lihat Ibnu Abbas misalnya, diperingatkan tentang kebenaran, ya Ibnu Abbas, ittaqillah. Wahai Abdullah bin Abbas, bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah. Dari dia semarah-marahnya kalau diingatkan tentang Allah, tiba-tiba merah padam wajahnya, setakut-takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kesadaran batiniahnya begitu kuat, terutama tentang kehadiran Allah di dalam hatinya. Dia merasakan itu, dia bisa mendengarkan dan merasakan serta melihat penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Jamaah rahimakumullah, untuk masuk ke alam itu, alam mendengar dan alam melihat itu begini. Saya mau nanya, lebih gelisah mana? Lupa zikir pagi atau kesiangan sholat subuh? Mana lebih gelisah? Atau begini, lebih gelisah mana? Lupa sholat duha dengan lupa bersyukur tadi bangun tidur? Jangan asal ngomong, pakai mikir ya, pakai perasaan, pakai bukti. Jangan cuma nyerocos. Gua lem juga nih mulutnya gitu. Ambil lakban dulu sebentar nih. Menarik sekali dari pertanyaan ini begini maksud saya. Kita nih ya, tanpa kita sadari, lebih fokus dengan ibadah badan atau ibadah kalbu? Ibadah kalbu itu apa Ustaz? Cinta, takut, harap, pasrah, syukur, hati yang selalu kembali kepada Allah. Ini ibadah kalbu. Seharusnya ibadah kalbu dulu, dan ibadah kalbu itu hukumnya wajib sebelum ibadah badan. Tapi sejujurnya kita ini lebih kecewa kalau kelupaan ibadah badan, walau sering lupa ibadah kalbu. Sebetulnya itu. Contoh begini, bangun tidur yang lebih penting itu sebetulnya ibadah kalbu dulu sebelum ibadah badan. Tapi ukuran kita biasanya ibadah badan dulu jadi ukuran setelah bangun tidur. Apa ibadah badan pertama yang Anda lakukan setelah bangun tidur? Wudu. Usai wudu, salat. Jarang yang, siapa yang bangun tidurnya nih pas melek, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Siapa yang bangun tidur itu dulu yang dikerjakan. langsung alhamdulillah gitu. Bangun. Padahal ibadah pertama yang paling penting untuk kita kerjakan sebelum semua ibadah-ibadah badan adalah ibadah qalbu. Dan semua ibadah badan, baik wudu, salat, zakat, puasa, haji, sedekah, silaturahim, ini semua tidak ada nyawanya, bisa terbilang sia-sia jika belum didahului dengan ibadah qalbu. Misalnya gini, orang-orang yang concern dengan ibadah qalbu, misalnya syukur, ya, syukur, maka ibadah pertama yang dia lakukan kepada Allah adalah syukur dulu. Bangun tidur tadi, setelah upaya-upaya ibadah badan dia lakukan, dia gak pernah putus lagi dengan ibadah qalbu. Misalnya dalam hadis digambarkan, barang siapa yang pagi harinya membaca asbahna atau asbahtu wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka dia dianggap sudah bersyukur satu harian ini. Bagi orang yang konsen dengan ibadah qalbu, maka zikir itu menjadi penting minimal 3 kali. Dan bahkan tidak puas, karena asyukru asasul mazidi, karena bersyukur itu adalah dasar semua kelipatan rezeki itu. Maka biasanya dia menambah zikirnya, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika, terus faminka wahdaka la syarika lah, terus falakal hamdu wa lakas syukur. Bahkan dia tidak puas dengan itu, Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fatimma alayya ni'mati wa afiyati, apa? Fatimah alayya ni'mati wa afiyati wa sitri. Kalau dia faham doa-doa ini, zikir-zikir ini, maka awal harinya penuh dengan kebahagiaan, rezekinya itu semakin berlipat, berlimpah kebahagiaan. Nah, karenanya jamaah rahimakumullah, jadi inilah materi-materi, jangan sampai kita ini seperti umatnya Nabi Nuh atau separuhnya, kalaupun tidak mengingkari sepenuhnya. Kan enggak mau apa? Menerima sepenuhnya ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita lanjut ayat ke-8. Saya tadi sudah berbanyak-banyak di ayat 7 sambil preconditioning keimanan dan ibadah kalbu kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma inni da'awtuhum jihara. Thumma inni a'lamtu lahum, wa asrartu lahum israra. Nah, sekarang coba lihat situasi lain Nuh berdakwah kepada kaumnya. Thumma, kemudian, inni, sesungguhnya aku, da'autuhum, telah menyeru mereka kepada iman, jihara, dengan cara terang-terangan. Thumma, kemudian, inni, sesungguhnya aku, a'lantu, menyeru mereka lagi dengan terang-terangan, lahum, wa asrartu lahum israra, dan aku juga bukan cuma terang-terangan dalam mendakwahi mereka, tapi juga dalam bentuk diam-diam dengan bahasa yang tidak, enggak semua pakai bahasa publik, kadang bahasa personal. Bahasa personal pun tidak semuanya dalam bahasa verbal, kadang dengan bahasa-bahasa isyarat. Dari semua bahasa verbal pun tidak semua dalam bentuknya yang memerintah atau melarang, tapi dalam bentuk siratan, dalam bentuk hikmah. Semua metode. Jadi jamaah rahimakumullah, rasanya melihat kasus Nuh alaihi salam ini, Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan berbagai macam skill dakwah kepada Nuh alaihi salam, tetapi yang dihadapinya pun makhluk yang sudah terlalu berlapis-lapis pengingkaran dan perlawanannya terhadap kebenaran. Nabi Nuh alaihi salam pada akhirnya bukan cuma diberikan keterampilan berdakwah, tetapi sampai bikin perahu segala gitu. Allah berikan begitu sempurna, tetapi begitu pula kesesatan dan pengingkaran kaum Nuh. Nauzubillah min dzalik. Kita ini kadang-kadang mau menerima kebenaran kalau lagi mood doang. Mau menjalankan titah-titah Allah kalau menguntungkan. Kalau merugikan, nah mikir-mikir. Ya. Kalau enggak sesuai sama perasaan, kita enggak mau melakukannya. Makanya dari ayat ini kita mendapatkan pelajaran agar kita bisa menjadi hamba-hamba yang senantiasa taat. Karena barang satu saja pesan-pesan Nabi dan Rasul kita ingkari, coba lihat kasus iblis. Iblis percaya enggak sama Allah? Yakin enggak pada Allah? Yakin. Sebutkan satu kesalahan iblis yang membuat iblis akhirnya terusir. Iblis tidak mau sujud penghormatan kepada Adam. Karena dia melihat Adamnya, tidak melihat Allahnya. Di sini masalahnya. Dia tidak melihat ini perintah Allah. Ini sebuah sudut yang luar biasa digambarkan di dalam Al-Quran. Kesombongan iblis itu disebabkan karena dia melihat bukan dari sudut pandang Allah, tapi dari sudut pandang dia melihat Adam. Di situ salahnya. Jadi apa yang saya tekankan dari peristiwa ini? Kesombongan kita, penolakan kita kadang-kadang karena kita tidak menjadikan Allah sebagai pusat pengambilan keputusan. Kita melihatnya dari sisi kita dan dia. Ustadz, saya bukannya enggak mau bantu dia lagi. Songong gitu. Dia enggak mau ucapin terima kasih. Coba kasih laporan sedikit ke saya. Nah, kena nih kayak iblis ini judulnya. Ini bahaya ini. Dan kalau kita telusuri, semua penyebab-penyebab penyakit hati itu, dongkol, kesel, jengkel, penyebabnya adalah karena maunya sendiri. Tidak melihat dari sudut pandang Allah subhanahu wa ta'ala. Disinilah sebetulnya implementasi tauhid. Praktik tauhid itu bermula kalau setiap rasa sampai kepada keyakinan dan pengambilan keputusan adalah ketika semua bermula dari Allah. Saya memang jengkel sama anak yatim ini. anak yatim keponakan saya ini memang ini luar biasa menjengkelkannya. Tapi karena Allah yang mewajibkan saya untuk menjadi pengganti ayahnya, yang meminta saya bersabar menghadapi si yatim ini, maka saya harus lakukan itu dengan penuh kerelaan hati karena Allah Subhanahu wa taala. Saya enggak peduli sama perilaku ini orang. Saya cuma melihat, saya cuma peduli dengan penglihatan Allah terhadap saya. Begitulah sebetulnya cara awal mengimplementasikan nilai-nilai tauhid dalam kehidupan kita. Ini membuat hidup kita menjadi humble. Ketika semua bermula dari Allah Subhanahu wa taala. Coba deh ingat-ingat peristiwa-peristiwa keseharian yang kita alami. Sehingga Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun, andai bapak dan ibu menjadi pengikut Nuh, kira-kira percaya enggak sama dakwahnya Nuh? Belum tentu. Lu nabi apa bukan sih? Yang ikut Nabi Nuh itu mungkin cuma belasan orang. Padahal dakwah selama 950 tahun. Ini yang bapak-bapak yang mental-mental mujahid ini, saya juga belum yakin kalau dia hidup di zaman Nabi Muhammad bertahan gak bersama Rasulullah 13 tahun di Mekah itu. Dianiaya, dibunuh bahkan setelah dilarang-larang. Nah, disinilah proses dakwah yang kita pelajari memang dalam waktu yang panjang. Berbagai macam metode, dan itu bicara di setiap waktu. Apa konten dakwah verbalnya Nuh alaihissalam? Tadi kan tema utamanya, apa tadi? Tema utama dakwah Nabi Nuh? Agar umatnya mendapatkan ampunan Allah. Inilah kontennya Nabi Nuh berdakwahnya itu. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh alaihissalam ini bukan cuma ngomong doang. Sebetulnya ketika dia mengatakan fakultus taghfiru rabbakum, maka aku katakan kepada mereka, wahai Tuhan, atas perintah engkau kukatakan secara verbal. Jadi bukan cuma ngomong di sini. Ini ala sabilin nusuh wal irsyad dalam tafsir. Perkataan Nuh ini telah memenuhi kriteria nasihat dan bimbingan. Jadi semua perangkat-perangkat agar orang bisa menerima nasihat sudah dikerjakannya. Semua faktor-faktor yang bisa membuat orang ini bisa terbimbing sudah dikerjakannya. Misalnya apa ya? Mendidik anak agar bertutur kata halus, berbudi lembut. Ini dimulai dari siapa? Kalau orang tuanya suka nyinyir, gimana anaknya? Nyinyir. Kamu sih, mama bilang juga apa? Dua, udah gitu, udah kamu sih, mama juga bilang apa? Dua. Coba kamu nurut sama mama. Tiga, udah selesai buat anak, apalagi cowok. Tiga tahapan itu kamu katakan sama anak cowok, udah selesai. Apapun omonganmu setelah itu, enggak menarik, enggak enak buat dia. Udah sakit duluan. Ya aku kan perempuan, aku kan seorang mama. Mama tuh kan mau cium-cium kamu. Enggak bisa begitu. Anak kamu yang sudah mulai SMP kamu gituin, sering nolak enggak dicium? Iya, dia enggak mau anak laki-laki itu diperlakukan anak kecil, apalagi di depan teman-temannya. Please, please, mama enggak usah dateng ya, please gitu. Karena lu nyebelin buat dia. Kalau kepada bapaknya lagi, papa gak usah datang deh ke sekolah, gak usah ngambil rapot aku, karena udah kelewat kesel gak pernah datang juga gitu. Padahal dia ngomong gitu berharap kamu yang datang gitu. Jadi anak laki-lakimu gak mesti selalu kamu perlakukan dengan selera keibuan perempuanmu. Ini lagi enak nih main-main teman-teman SMP nih. Bleng deng deng deng deng, emaknya datang. Berhenti, berhenti, berhenti, berhenti, berhenti. Bubar, bubar, bubar. Kenapa sih lu? Nyokap datang. Saya telusuri, kenapa nyokap datang tiba-tiba diem kayak begini? Nyokap datang. Berhenti. Kenapa? Enggak mau diperlakukan sebagai anak kecil lagi. Sama emaknya. Apalagi semata wayang pula. Emaknya semakin jadi biasanya. Dan anak semakin tumbuh dewasa. Emaknya semakin kesepian. Karena enggak punya ilmu. Seperti ilmu Nabi Nuh. Harusnya kan bapak ini menjadi orang yang paling diharapkan kehadirannya sama anak-anak kalau lagi main. Ya. Paling enggak kalau ada bokap enak ditraktir, kan gitu minimal gitu. Ya sekali-kali kan mesti begitulah Pak ya, jangan pelit mulu. Udah nak kita belanja aja, masak di rumah. Capek deh gitu. Ada saat di mana dia lebih senang ditemani oleh bapaknya bermain hari ini, walau bapak sebetulnya banyak kerjaan, dia berani mengorbankan pekerjaannya. Bahkan dia berani mengorbankan karirnya atau bahkan berani mengorbankan tender bisnisnya hari ini. Semua metode yang membuat Nabi Nuh bisa mengambil hati kaumnya sudah dilakukan di sini. Supaya mereka menjadi hamba yang memohon ampun kepada Tuhannya. Dan terutama nih, ada anak yang sudah, pokoknya udah gak bisa deh makan berdua sama bapaknya. Walaupun dalam kondisi damai ini, gak ada perang-perangan gitu. Dia bete aja kalau berhadapan-hadapan makan berdua sama bokap. Dia pilih tempat lain deh. Nah kalau jadi bapak seperti itu, tobatlah yang banyak. Mungkin dulu kamu sering ninggalin dia. Waktu dia masa-masa masih kecilnya, sehingga dia enggak bonding, enggak menyatu sama kita setelah dia besarnya. Anda enggak anak laki-laki kayak gitu? Ada? Ada. Nabi Nuh alaihissalam semua perangkat untuk bisa mengambil hati kaumnya sudah dilakukan. Orang tua itu harus mendoakan anaknya siang dan malam. Rabbi habli min ladunka, teruskan, dzurriyyatan thayyibah, ya Allah berikanlah kepadaku keturunan yang baik. Sebelum kita berinteraksi dengan dia dalam alam fisik, di alam metafisik kita rebut dulu ruhnya, bergaul dulu dengan ruhnya, dengan ruh dia, dengan arwah anak kita ini, kira-kira begitu. Kerinduanmu kepada anakmu, kau ekspresikan dalam doa sehingga menembus 7 lapis langit. Sehingga malaikat rahmat menitipkan rasa cinta di dalam hati anakmu darimu. Dan itu kado terindah yang tidak pernah dia lihat. Tetapi kerinduan dia pada ayahnya. Sampai ayahnya sudah meninggal dunia pun, setiap dia berbicara tentang ayahnya, berlinangan air matanya. Karena rasa cinta dari malaikat sudah dirasukkan ke dalam hati anaknya lewat doa sang ayah. Sehingga Ketika dia melangkah di sudut rumah, dia pernah melihat ayahnya, ada foto ayahnya. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bahkan ketika keluar rumah melintasi restoran, di mana di situ dia pernah bersama ayahnya, warung di situ pernah bersama ayahnya. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bahkan ke tempat dia berekreasi, di situ pernah bersama ayahnya. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nabi Nuh alaihissalam sudah melakukan itu semua untuk kaumnya, karena begitu sayangnya kepada kaumnya. Bahkan dia jelaskan, kalian harus beristighfar kepada Rabbakum. Jadi ini bukan fakultus taufirullah, tapi ayatnya gimana bunyinya? Istighfiru Rabbakum. Apa maksudnya? Kenapa bukan fakultus taufirullah? Innahu kana ghaffara. Itu sudah tingkatan tinggi kalau sudah pakai fakultus taufirullah, itu sudah tingkatan tinggi nasihatnya. Ini nasihat ini masih di level basic. Kalau anak bertanya atau kaum bertanya, apa urusannya saya mesti meminta ampun kepada Tuhan saya? Bro, sista, gitu kira-kira. Your Lord, Tuhan pencipta kamu, yang bikin kamu bisa ganteng, bisa cantik, sempurna, gak kayak monyet itu, bro. Dia yang telah menciptakan alam raya ini, sekaligus yang memberikan rezeki sama kamu, yang sudah mendidik kamu proses demi proses, tahap demi tahap. Fakultus takfiru rabbakum adalah hal yang paling basic mengajak umat dalam dakwahnya dilakukan oleh Nuh. Mintalah ampun atas dosa-dosamu kepada yang telah menciptakan kamu, yang telah memelihara kamu, yang telah memberikan rezeki kepada kamu, yang telah mendidik kamu. Itu istighfiru rabbakum. Menciptakan, memelihara, memberi rezeki, sekaligus mendidik kamu dengan semua kuasanya. Itu feelingnya kalau berkata istighfiru rabbakum. Makanya saya selalu berulang-ulang, beda feeling antara Rabbana dengan Allahumma. Meminta dengan Allah sebagai Rabbun, feelnya berbeda dengan meminta kepada Allah sebagai Ilahun. Rabbana dan Allahumma. Fakultus taufiru rabbakum. Bahkan konten dakwah Nuh alaihissalam sudah sampai ke level basic, yang paling gampang untuk diterima oleh kaum yang paling awam sekalipun. Berdoa di masjid pondok ini gampang banget, karena orang-orangnya educated. Saya ngomong educated juga sudah paham kan? Coba kalau gue ke dusun ngomong kaum educated, apa kira-kira? Apa itu educated? Itu kue sejenis apa kira-kira begitu? Berdakwah di kalangan terdidik seperti ini gampang, tapi di kalangan awam, nah disinilah juga menjadi pelajaran bagi para da'i dalam memilih diksi dalam dakwah itu, dalam mengarahkan pemikiran. Terus terang, karena saya terlalu sering gaul di kota nih, jadi kalau saya ke desa itu gak bisa ceramah lama. Bukan sombong, ini menunjukkan kelemahan saya. Saya cerita tentang kelemahan saya. Saya itu kalau ke daerah, saya betul-betul lemah sekali. Pertama, saya harus mengolah bahasa sampai harus saya saring 3 kali. Karena yang udah-udah, saya ngomong kemana jamahnya? Kemana-mana. Jadi judulnya kemana, di mana, kemana-mana dan di mana-mana. Jadi banyak gak nyambungnya. Dan kadang masih di Jakarta, di pinggiran Jakarta tuh, saya punya kelemahan. Jadi kadang-kadang saya mesti persiapan betul. Nah, Nabi Nuh alaihissalam sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan metode menasehati, metode membimbing. Sudah diajarin. Nah, jemaah rahimakumullah, kenapa saya perlu detailkan ini? Supaya nanti jangan kaget kalau nanti di ujung-ujung surat ini jamaah ini mendengar, kok sejahat itu doa Nabi Nuh terhadap kaumnya. Ya. Jangan salah paham nanti ini. Ini kenapa saya agak berpanjang-panjang di sini? Karena ada doa Nabi Nuh terhadap kaumnya yang nanti kita kaget gitu. Kok Nabi begitu ya? Innahu kana ghaffara. Jadi pertama kontennya seperti itu, yang kedua metodenya seperti itu, yang sekarang yang ketiga objektifnya. Coba saya ngomong sama orang kampung tentang objektif. Bisa dilemparin oncom gue nanti. Lu ngomong dari tadi apa sih gitu kata dia. Gue datang ke sini bilang, saya datang ke sini mau dengar pengajian, mau cari ilmu, lu ngomong apa? Apa dari tadi? Nah, ini tadabur. Karenanya materi tadabur Quran saya ini memang bisa banyak kayak gini, untung banget sebetulnya. Karena sedikit yang mau mikir kayak begini nih, yang asik gitu ya. Ini kok kata per kata bisa jadi kemana-mana ya ternyata ya. Nilai psikologisnya begini ya, sosiologisnya seperti ini ya, gitu ya. Bahkan nanti dari sisi medis, dari sisi fisika, banyak nanti. Ini yang kita bicarakan mungkin soal didaktik metodik. Saya juga gak paham didaktik metodik itu apa. Hah? Ini cuma alumni UNJ yang paham nih. Ya, sedikit tahu karena dulu saya, SMU saya, sekolah guru sebetulnya saya ini. SMA saya Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah. Ya, pendidikan guru agama. SMU saya. Jadi sebetulnya posisi meja di sini udah tepat. Whiteboard di sini dulu, apa blackboard di sini. Udah tepat, tapi karena udah zaman teknologi sudah diajarin ilmu membuat. Dulu waktu saya belajar, ya dicecar betul. Karena semua bahan mengajar harus tertulis. Nah, karena sudah terbiasa, jadi nggak perlu tertulis lagi. Dan sudah ada bahannya di sini. Kembali. Objektif sekarang. Lihat dakwah Nuh. Bagaimana agar kaumnya mau beristighfar? Fakultus tagfiru. Kalimat perintah di sini disertai dengan berbagai perangkat agar umatnya tidak tersinggung dengan perintahnya, agar umatnya terbawa kepada arus perintahnya tanpa mereka sadari. Walaupun ini ada kesan menggurui dan memerintah, tetapi ini menjadi sesuatu yang sudah dikondisikan sedemikian rupa oleh Nuh alaihissalam. Bahkan supaya mereka jelas meminta kepada siapa, dikasih tahu kepada Rabbakum. Bukan kepada Allah dulu, tapi Rabbakum yang bagaimana, dijelaskanlah sifatnya. Innahu kana ghaffaron. Dijelaskan oleh Nuh kepada kaumnya, Tuhanmu itu bukan cuma maha mengampuni kesalahan dan dosa-dosa, tetapi maha banyak mengampunkan dosa-dosa kita yang banyak itu. Bukan cuma maha mengampuni dosa kita yang banyak itu dan beliau banyak mengampunkan, tetapi Ghaffaran, tidak henti-hentinya mengampunkan dosa-dosa kita. Siapa yang bermunajat di siang hari diampunkan, yang bermunajat di malam hari diampunkan, apalagi yang memohon ampunnya di sepertiga akhir malam, pasti lebih dekat untuk diampunkan. Itu kata-kata ghafaron. Karena di bawah ghafaro ini bentuk superlatif daripada ghafur. Iki opo superlatif. Bahasa Arabnya ismul mubalaghah. Superlatif daripada ghafur adalah ghafar. Superlatif daripada ghafir adalah ghafur. Ghafir, ghafur, ghafar. Ghafir maha mengampunkan dosa-dosa. Ghafur yang maha banyak-banyak mengampunkan dosa-dosa. Ghafarun yang tidak pernah berhenti mengampunkan dosa-dosa kecuali di dua tempat saja. Tertutup pintu tobat itu. Yang pertama, apa? Kapan pintu tobat tertutup? Walaisat taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at. Tobat yang tidak diterima adalah setelah orang itu berulang-ulang bermaksiat enggak tobat-tobat. Nanti ketika nyawa sudah ditenggorokan baru bertobat. Nah, itu tidak diterima tobatnya. Nah, biasanya orang yang tidak diterima tobatnya karena sudah terlalu sering dikasih kesempatan. Gara-gara mungkin ada cara hidup yang salah. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk pala lubo menyan. Itu ditaruh sama seorang direksi di kantornya. Semboyan itu ditaruh di mejanya. Jadi prinsip hidupnya. Ini perkataan siapa? Kok mau-maunya nelen perkataan kayak begini? Muda foya-foya, tua kaya raya, mati. Atau saya yang negatif thinking kali ya? Hah? Mungkin kalau masuk maksudnya foya-foya sedekah. Tuanya bakal kaya raya. Ya itu kalau orang tua dabur memahaminya begitu kali ya. Ya mudah-mudahan begitulah. Metode dakwah Nabi Nuh tidak membuat orang putus asa. Ini ayatnya. Bid'ah kamu. Masuk neraka kamu. Enggak begitu. Kamu tuh ya. Mama kan sudah bilang. Iya. Terus nih. Ya bapak juga sama. Cuma kan diwakili yang sering kayak gini siapa? Bapaknya sebetulnya enggak galak. Cuma gara-gara. Pah tuh. Nah, ya gitu ya seringnya kan. Awas ya, mama bilangin. Nah, itu yang normal tuh ya. Yang normal kayak gitu, kecuali yang gak normal, gak begini. Yang gak normal, maksudnya kan ada anak yang udah kecewa banget sama bapaknya, takutnya sama ibunya kan, itu gak normal berarti itu. Saya bicara yang normal. Awas ya, nanti mama bilangin papa ya, ini yang normal, keluarga normal nih. Kalau gak normal, dia gak mau laporin bapaknya. Bapaknya lebih parah dari anaknya. Gak mungkin dilaporin sama mamanya karena bapaknya lebih parah gitu. Nah, ini saya bicara keluarga yang normal. Metodologi dakwah Nuh alaihissalam tidak begitu. Tidak membuat kaumnya putus asa. Wahai kaumku, sebanyak apapun dosa yang pernah kalian lakukan, cukup satu saja. Mau gak kalian hidupnya ini kemudian tentram lagi? Mau gak negeri ini kemudian gemari paloh jinawi lagi? Mau gak kalian ini mendapatkan pemimpin yang bukan pencitraan terus, wahai kaum Nuh gitu? Mau gak kamu dikasih presiden ke depan yang gak bohongin terus gitu kaum Nuh? Ini salah kamu. Tapi kalau enggak berdakwah kalau begitu. Jangan begitu ngomongnya. Fakultustaghfiru rabbakum. Istighfarlah kenapa kamu? Saya enggak terusin loh. Itu Anda yang nerusin. Itu kena pasal gue gitu. Enggak membuat putus asa. Saya Bakhtiar Nasir, saya cuma berdakwah siasa syara'iyah. Saya akan berdakwah politik Islam dalam Quran seperti apa, dalam sunnah seperti apa. Saya enggak peduli siapa presiden Indonesia nanti. Karena saya tahu sebesar apa dakwah saya, insya Allah pemimpin itu yang kelak terbaik yang Allah berikan buat Indonesia. Jadi saya juga enggak perlu ngoyong-ngoyong ngemis-ngemis. Saya enggak peduli, karena saya enggak pernah putus asa. Sampai hari ini belum punya calon. Kalaupun ada meme-meme saya disebarkan, itu perkataan saya tahun lalu. Yang untuk TGB misalnya, itu tahun lalu waktu saya ke Lombok. Tapi kalau nanti ada yang muslim maju lagi, ya saya dukung dengan yang sama, sama juga ngomongan saya. Siapapun yang muslim mau maju, ya saya support. Tapi ada konstitusi yang kita taati, yang menang ya sudah selesai. Mungkin itu yang terbaik dari, yang penting bagaimana Indonesia ini tetap menjaga persatuannya, keamanannya, di tengah perbedaannya. Setuju? Daripada ngumpet-ngumpet nanti di belakang, mendingan dari sekarang berdakwah siasa syariah. Saya keliling Indonesia untuk itu. Saya gak peduli siapa presiden ke depan. Andai sekarang gak ada presiden, insya Allah Indonesia masih ada. Dengan izin, optimis bahwa ada yang memprediksi 2030 Indonesia bisa tenggelam, ya boleh jadi. Semua mungkin terjadi dengan gelagat-gelagat yang ada, ya. Bisa saja, kan? Kenapa jadi ke situ larinya? Ini kemana judulnya? Kok jadi... Saya mau bilang enggak usah putus asa. Iya. Ini kok jadi si pendukung muslim A, muslim B, muslim C jadi ribut sendiri. Ini tarungnya belum. Sudah mulai gontok-gontokan sesama mereka gitu kan? Mulai enggak kelihatan nih. Pendukung nih, saya bicara si muslim nih ya. Si A, si B dan si C. Ini mulai karena saya lihat, oh ini karena mungkin terlalu fanatik terhadap si A gitu ya. Nah, sehingga jadinya kayak begini sesama mereka. Belum bro, permainan belum dimulai kenapa jadi pada ribut kayak begini? Nuh alaihi salam kembali. Dasar dakwahnya adalah membuka cakrawala, sebanyak apapun dosa kalian cuma satu. Istighfarlah, kata Nuh alaihi salam. Beristighfar siapa? Kepada pencipta kalian, yang mengatur kalian, yang memelihara kalian, yang kasih kalian makan, yang kasih kalian minum, yang kasih kalian pakaian, ini semua dia. Yang naungi kalian sehingga meteor, asteroid itu tidak menghujani kalian. Yang tetap membuat bebuahan ranum, padi menguning, gas tetap diproduksi di dalam perut bumi Indonesia. Rabbakum. Dan ketahuilah, dia tuh enggak dendam. Berapapun kesalahan kamu masa lalu, ghafaran. Dia akan tutup aib kamu. Dia akan sembuhkan penyakit cenderung kamu mau berdosa. Dia akan sembuhkan penyakit cenderung berkhianat kamu. Dia akan sembuhkan penyakit cenderung korupsi kamu. Dia akan sembuhkan penyakit cenderung kamu suka kepada yang haram-haram. Ghafaran. Ini Indonesia. Jangan dianggap apa cukup ngajak umat istighfar. Gue colok juga lo mata lo. Bejat mana umat Islam Indonesia dibanding Nabi Nuh? Kira-kira. Sama, janganlah. Parahan dia kan? Parahan dialah gitu. Solusinya cuma satu. Nih, satu ayat ini, saya kira jangan sampai ada di antara kita yang bilang, udah istighfar doang, istighfar, istighfar, istighfar, istighfar gitu. Ketabok nih pakai ini. betapa dalamnya nilai istighfar itu. Ini Indonesia nih. Andai pemimpin kemudian memulai dari dirinya, seluruh stakeholder negeri ini berkata pada dirinya, Astaghfirullahaladzim, aku memohon ampun kepadamu wahai Tuhan. Saya yakin, Anda tahu gak mana istighfar? Istighfar itu dari kata-kata ghafara yang artinya sataro dan syafa, ditutupinya aib. Seandainya Bapak Ibu tahu siapa Bakhtiar sekarang yang ini, dibongkar oleh Al-Ghafir, tidak lagi Al-Ghafir berfungsi sebagai Al-Ghafir kepada saya di sini, semua bukan cuma meludah saya, mungkin meludahin kepala saya, lempar saya pakai apapun yang bisa dilempar karena jeleknya saya. Saya bisa duduk di sini karena ada Al-Ghafir. Betul enggak? Yang menutupi aib saya, benar enggak? Dan semua suami istri ini, jika dibongkar rahasia masing-masing, cerai semua enggak kira-kira? Andai Allah enggak tutupi aib masing-masing, pada bercerai enggak kira-kira? Cerai semua, percaya deh. Apalagi zaman WA kayak begini. Pada minta cerai enggak suami-suami? Ini saya kalau grup saya itu terbuka sama bini saya nih. Apa nih semua bakal ditanya? Karena canda-canda teman-teman juga kadang-kadang suka error kan gitu. Apalagi WA orang sakit juga masuk. Seandainya Allah tidak tutupi aib para pebisnis yang sudah bersepakat, yang sudah bertransaksi, sudah MOU, aibnya tidak ditutupi satu sama lain, kira-kira pada batal enggak kontraknya? Batal enggak? Walau sudah DP, bisa batal enggak kalau Allah enggak tutupi aibnya? Batal itu. Jadi penting enggak minta ampun sama Allah itu? Ada perubahan besar enggak di bangsa ini kalau kita masing-masing introspeksi begitu? Dahsyat itu sebetulnya. Mulainya dari sini. Cuma lu so tahu sih. Bikin KPK. Ya namanya KPK juga pejabatnya juga bisa dipilih-pilih, di voting-voting gitu kan. Ya manusia juga gitu kan. Yang dadakan pula gitu. Dia bukan memang dididik dari kecil untuk menjadi pejabat KPK gitu kan, beda dengan PNS barangkali atau gimana. Ya masing-masing punya kelemahan masing-masing lah. Ya polisi yang jenderal-jenderal ini, yang ngancem-ngancem itu, yang mau mengkriminalisasi itu, kalau dia dibongkar rahasianya sama Allah, satu hari selesai gak? Sekarang aja lagi megang jabatan bro, sekarang dia bisa sembarangan menggunakan alat negara untuk menindas lawannya. Bentar lagi turun. Bentar lagi bukan siapa-siapa. Dicolek kupingnya juga selesai. Betul-betul. Masih bagus pensiunan menikmati hidup. Coba nanti pas pensiunan bolak-balik meja hijau. Gitu ya. Nah, jamaah rahimakumullah. Penting enggak minta ampun sama Allah? Yang kedua, disembuhkan dari penyakit bersalah. Syafa. Astagfirullahaladzim. Saya kan kemarin cerita nenek, siapa nenek Jum, apalagi misalnya betapa bahagianya orang-orang yang punya kemampuan self-control di dalam jiwanya. Nah ini sudah harus ada petugas khusus menggendong, digendong ke belakang. Digendong aja pelan-pelan. Ibunya terutama. Ya, ada tempat main di belakang. Mana orang tuanya? Baik. Innahu kana ghaffara. Nabi Nuh alaihissalam dalam dakwanya menggambarkan Allah itu Ghaffar, yang tidak pernah berhenti menutupi aib, yang tidak pernah berhenti menyembuhkan penyakit cenderung salah, cenderung berdosa, cenderung berkhianat. Allahu Akbar, beruntunglah. Ada seorang ibu janda, ditinggalkan aset oleh suaminya, tanahnya di mana-mana, di samping real estate yang sekarang lagi ngebangun mau dibeli. Kalau ibu janda kayak dia, kira-kira nih jual buat kawin lagi atau kira-kira gitu ya? Hah? Dia sekarang lebih memilih tinggal bersama anak perempuannya di tahfidz, dan anak perempuannya sudah jadi hafizoh 30 juz, dan dia mengawal anaknya supaya punya sanad. Dan itu aset-aset tanahnya 5 hektar di pinggir jalan raya, 3 hektar di pinggir jalan raya ini, sekian hektar di samping perumahan itu, dia mewakaf-wakafin saja. Dan itu sudah amanah suaminya, dijalankan dengan baik. Dan anehnya, sampai anak laki-laki pertamanya pun mendoakan siapa yang mau memanfaatkan lahan almarhum ayahnya. Padahal penghasilan anaknya cuma seorang penjual bisnis online kecil-kecilan, ngambil dari Bukalapak, ngambil di Tokopedia, dia jual. Tapi dia tidak tertarik untuk mengkhianati wasiat ayahnya sedikit pun. Kalau ibu jadi suami almarhum gimana kira-kira? Kasihan gak sama anak? Kasihan gak? Ambil dikit gak itu amanah suami? Yang membuat Indonesia ini rusak ketika undang-undang menjadi sarana komoditi sudah, atau komoditas-komoditas politik, yang bisa menyembuhkan semua penyakit orang ini, KPK tinggal KPK, sudah breaking system ini. Semakin canggih sadapan, semakin canggih pula cheatingnya, pengkhianatan itu, betul gak? Gimana caranya agar pajak gak ketahuan, eng-ing-eng gitu kan, pinter gak? Bagaimana caranya agar money laundering ini gak ketahuan, eng-ing-eng, pinter gak? Banyak gak yang sudah punya berangkas kamar di rumahnya, bukan lagi kamar yang, bukan lagi berangkas biasa, tetapi sudah uang cash di kamar itu. Capek banget deh hidup kayak gitu, gara-gara terlalu bersandar pada angka dan nominal itu, pada lembaran-lembaran kertas itu. Apa yang bisa menyembuhkan penyakit kita kayak begini? Kita ini sudah digambarkan, mungkin kalau otak orang Indonesia ini dilihat, menurut penelitian ahli gitu ya, ahli otak ini udah breaking system. Tahu orang narkoba? Orang narkoba itu tahu nggak kalau mencuri nggak boleh? Tahu, tapi tetap mencuri nggak? Mencuri, kenapa? Adiksi terhadap narkobanya sakau. Untuk mendapatkan itu, otak hikmahnya, cara mengambil keputusannya sudah gak benar udah. Dan pendidikan kita dari SD sampai doktor tidak memfokuskan pendidikan kita untuk otak prefrontal, bagaimana hidup penuh hikmah, menjauhi yang haram, mengambil keputusan secara benar, menjadi pejabat negara yang patriotik, nasionalisme sejati, enggak begitu. Pikirannya sudah breaking system sudah. Dia tahu ini haram, tapi bagaimana caranya bisa mendapatkan yang haram itu dengan cara halal? Versi konstitusi gitu kira-kira. Rusak enggak otak kayak begini? Di mana menyembuhkannya kira-kira? Istighfar. Fakultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Jamarakumullah. Jadi ini resep dari Allah Subhanahu wa taala untuk kesembuhan suatu bangsa yang sudah begitu akut penyakit moralnya. Bahkan tidak ada yang lebih akut daripada penyakit ini adalah kemusyrikan yang terjadi pada zaman Nuh alaihissalam. Tahu dampaknya? Kalau sudah istighfar, yursilis sama alaikum minrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Disebutkan di ayat 11 dan 12 dampak ekonomi istighfar, dampak sosial istighfar, dampak politik istighfar, sampai kepada dampak psikologis istighfar yang pengaruhnya kepada dampak peningkatan kualitas SDM istighfar. Cuma sayang, pendidikan kita memang tidak menjadikan ini sebagai ukuran. Bagaimana dampak ekonominya? Bagaimana dampak politiknya? Bagaimana dampak sosialnya, Ustaz? Begitu hebat istighfar? Minggu depan kita lanjutkan. Udah jam 12 pas. Jadi silakan renungkan begitu dahsyatnya makna-makna istighfar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jemaah rahimakumullah, maaf ada pengumuman dari saya.